الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan lalu telah kita ambil hadis ke-9, hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab. Faman yaqra' lana al-hadith. Iqra' lana al-hadith. Aina at-talabah? At-tullab. Ada kemana semua? Hah? Iqra ya Fauzan. Telah kita sebutkan bahwa ini tentang rahmat Allah, seperti yang Rasul sebutkan, Allah lebih rahmat kepada hambanya jauh dibanding ibu ini kepada anaknya. Hadis ini menolak kalau rahmat ditakwilkan dengan makna lain, irada, bahwa makna kasih sayang atau rahmat Allah di sini kehendaknya untuk memberi pahala, atau rahmat di sini maknanya ini dan itu, keinginan Allah. Ini terbantahkan dalam hadis ini. Apa itu bantahannya? Nah, rahmat dalam hadis ini tidak bisa diartikan kehendak, keinginan, atau yang lainnya. Rahmat, kasih sayang Allah, tidak bisa diartikan lain. Kenapa ya ikhwan? Kemarin sudah dijelaskan. Ya Allah. Kenapa? Man ya'rif? Wala ahad? Hah? Aba Hindun. Kenapa? Kenapa? Tidak bisa diartikan kehendak atau keinginan. Karena apa ya, ikhwan? Hah? Lah. Di dalam hadis itu sendiri terdapat bantahannya. Ahsan. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam siaknya konteks hadis ini tamtsil. Diberi permisalan oleh Rasulullah, dan dari awal seorang ibu kebingungan dari tawanan yang ada dari Hawazin, begitu melihat bayinya langsung dia ambil, dia peluk erat-erat, dia susui. Mungkin enggak kata Rasul ibu ini membuang anaknya ke api? Enggak mungkin kata para sahabat, karena sangat sayangnya rahmat seorang ibu kepada bayinya, enggak mungkin. Baru Rasulullah katakan rahmat Allah kepada hambanya lebih dibanding ibu ini kepada anaknya. Dari awal konteks hadis adalah tamtsil, dipermisalkan seperti apa rahmat itu. Sebagaimana ibu ini ada rahmat, ada kasih sayang kepada anaknya, begitu pula Allah kepada hambanya rahmat. Hanya saja rahmat Allah jauh lebih luas, lebih dalam, lebih rahmat kepada hamba-hambanya ketimbang rahmat ibu ini kepada bayinya. Mafhum? Mafhum? Kenapa rahmat tidak bisa diartikan dengan irada atau masyiah atau yang semisalnya? Karena hadis menolak untuk diartikan itu. Hadis dalam konteks permisalan. Dari awal Rasul permisalkan seperti apa rahmat Allah kepada hambanya. Ya ngadi, bisa rahmat diartikan kehendak. Karena apa? Berarti memang hadis berbicara tentang rahmat. Nah, wadih, jelas. Bagi orang yang punya akal sedikit, apalagi dapat ilmu yang bermanfaat, mengerti memang hadis berbicara tentang rahmat bagi Allah. Seperti ibu ini kepada anaknya. Nah. Taib. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqal 'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah catat di dalam kitab, dan itu kitab ada di sisinya, di sisi Allah di atas arsy, bahwa sesungguhnya rahmatku memenangkan kemurkaanku. Nah, ini rahmatnya lebih kuat, lebih luas, lebih banyak dibanding kemurkaan Allah, dibanding amarahnya, sehingga terkalahkan amarah Allah itu dengan rahmatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Hadis ini kembali berbicara tentang sifat rahmat. Rahmat maklum, sesuatu yang diketahui dan difahami oleh manusia, karena pada manusia itu ghariza, naluri atau insting yang ada pada tiap jiwa. Kamu melihat orang disiksa, na'udzubillah, tapi seandainya disiksa, orang lemah apalagi, orang tua misalnya, dipukuli, dibanting, di ini, kamu gak tega ngeliatnya, iba, kasihan, ya Allah. Itulah rahmat ada pada dirimu. Kamu gak sampai hati. Kamu ngelihat binatang misalnya dipukuli, didolimi demikian rupa hingga dia kesakitan, teriak-teriak misalnya. Kamu gak sampai hati, kasihan. Itulah rahmat. Kamu inginnya semua itu terbebas terjauh dari segala yang menyakitinya. Hasil rahmat ma'ruf ada pada diri setiap orang. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan bahwa Allah mencatat di dalam kitab, dan itu ketika Allah ciptakan makhluknya, dan catatan itu ada di atas arsy. Di lafaz lain, fahuwa indahu fi arsyihi. Dan catatan itu ada di arsy Allah. Di kitab. Kitab ini apakah yang dimaksud lauhul mahfud, ma'ruf, catatan seluruh takdir dan qadha Allah, tercatat di situ pula rahmatku memenangkan kemurkaanku. Kalau memang itu lauhul mahfud, berarti tercatat di lauhul mahfud sifat Rabbul Alamin, Allah Jalla fi'ula, tentang rahmatnya. Hada ihtimal, mungkin, memungkinkan kitab yang dimaksud adalah lauhul mahfud. Ihtimal pula, ada kemungkinan lain juga, kitab yang dimaksud kitab tersendiri, bukan lauhul mahfud. Kitab yang Allah catat di situ, rahmatku mendahului kemurkaanku, dan itu ada di atas arsy Allah. Kalau kemungkinan kedua ini, berarti menunjukkan betapa agungnya sifat rahmat Allah. Bahkan begitu mulianya, sehingga itu rahmat mendahului atau memenangi amarah Allah. Begitu pentingnya hingga dia tercatat di kitab khusus, bukan lauhul mahfud, dan itu ada di arsy Allah atau di atas arsy Allah. Karena sangat pentingnya perkara ini. Ini juga mungkin. Ini atau itu. Sehingga kalau kamu ditanya hadis Rasulullah SAW, Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah tulis di dalam kitab, dan itu ada di atas arsy, rahmatku memenangi murkaku. Kitab apa ini? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Kitab apa ini? Kitab apa? Mungkin yang pertama itu kitab adalah lauhul mahfud. Mungkin pula yang kedua itu kitab khusus tersendiri, bukan lauhul mahfud. Kenapa kalau yang kedua ini itu kitab tersendiri? Menunjukkan pentingnya dan mulianya sifat rahmat bagi Allah, hingga itu ada di kitab khusus di atas arsy, bahwa rahmat itu memenangi murka Allah. Mafhum? Fahimna? Hadis menunjukkan kepada kita bahwa rahmat sifat dzatiyah. sifat yang ada selalu pada Allah, rahmat, merahmati hambanya, terkhusus merahmati mukminin. Adapun sifat ghadab, murka, marah, ini sifat ikhtiariyah. Apa sifat ikhtiariyah itu? Sifat ikhtiariyah adalah sifat yang tidak selalu, tidak terus-menerus ada pada Allah, tetapi berkaitan dengan kehendaknya. Jika ada sesuatu yang mendatangkan murkanya, ada sesuatu karenanya Allah marah saat itu, tetapi tidak terus-menerus di waktu lainnya enggak marah Allah. Beda dengan rahmat. Kalau rahmat, terus rahmat itu ada pada Allah, tidak akan pernah terlepas dari Allah. Rahmat tidak akan pernah terlepas dari Allah. Rahim, Rahman. Beda dengan marah. Marah tersebutkan dengan ghadab di dalam hadits ini. Marah pula tersebutkan dengan maqt, seperti dalam ayat kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sangat marah Allah kalian berbicara apa yang tidak kalian amalkan ketika itu. Kalau ketika kamu berucap sesuatu yang tidak kamu amalkan, marah Allah pada kamu. Tapi ketika orang sudah bertobat, ini itu, ya sudah, Allah enggak marah padanya. Tersebutkan pula marah ini dengan lafaz sukht, an sakhitallahu alaihim. Sukht. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain dalam hadis. Murka Allah pula pada murka kedua orang tuamu. Orang tuamu murka padamu, marah padamu karena kamu na'udzubillah durhaka pada mereka, tidak berbakti kepada mereka. Maka karena itu pula Allah Subhanahu wa taala murah padamu. Asyahid, marah bagi Allah sifat ikhtiariyah. Apa makna ikhtiariyah? Berkaitan dengan kehendak Allah, tidak terus menerus. Kalau Allah berkehendak marah karena ada satu sebab, ya Allah marah saat itu. Tapi di saat lain sebabnya sudah enggak ada, ya Allah tidak marah. Tidak terus menerus marah Allah itu. Beda dengan rahmat. Rahmat Allah terus menerus, tidak akan pernah lepas dari dirinya Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karenanya seluruh makhluk-makhluk yang ada karena rahmat Allah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang berlimpah luah banyaknya juga dari rahmat Allah kepada mereka. Baik itu rahmat secara luas, umum, terlebih itu rahmat secara khusus kepada mukminin. Makanya Allah sebutkan dalam Thaha, وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Dan barang siapa yang terkena marahku, kata Allah, maka sungguh dia telah binasa, jatuh, hancur. Na'udzubillah. yang terkena marahku. Artinya saat itu ketika dia terkena marah Allah, binasa dia, hancur makhluk. Di saat lain tidak terkena marah itu pada dirinya. Begitu pula dalam hadis syafa'ah, ketika Rasulullah sebutkan, atau para rasul ketika menolak untuk memberikan syafaat bagi umat manusia di mahsyar, inna rabbi ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah walan yaghdab ba'dahu mithlah. Di hari ini, saat ini Allah sangat marah besar, marah yang tidak pernah Allah marah seperti ini sebelum ini, sebelum ini, dan juga gak akan pernah Allah marah seperti ini setelah ini. Artinya hanya di hari itu saja Allah marah besar. Karenanya para nabi takut, segan untuk menghadap Allah, menyampaikan syafaat bagi umat manusia untuk dipercepat hisab. Asyahid tentang marah yang itu tidak terus menerus dan tidak selalu pada diri Allah, tapi dia ikhtiariyah. Suatu saat, suatu ketika, karena ada sebab-sebab tertentu, nah, tidak terus menerus pada Allah. Azania, azin, muazin, azin. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, menjelaskan tentang rahmat bagi Allah yang itu dzatiyah, mulazimah, selalu ada pada Allah dan tidak akan pernah terlepas darinya. Beda rahmat, kasih sayang Allah dan marahnya. Satu sifat rahmat dzatiyah tadi, selalu ada, tidak pernah lepas dari Allah. Adapun ghadab ikhtiyariyah, sifat yang kembalinya kepada kehendak Allah, tidak selalu. Yang kedua, rahmat dampaknya akan selalu pada yang mendapat rahmat itu. Adapun amarah, tidak selalu dampaknya. Oleh karenanya rahmat pada makhluk dampaknya terlihat dari sekian kenikmatan yang dirasakan oleh mereka, dari kenikmatan diniyah maupun duniawiyah, kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan akhirat jelas hidayah, diutusnya Rasul, semua ini rahmat dari Allah agar mereka kelak di akhirat selamat dari neraka, masuk surga. Kenikmatan duniawi ya banyak, kemaslahatan hidup mereka Allah beri mereka air, Allah beri mereka udara. Orang kadang kamu enggak sadar kita ini semua. Kamu bayangkan nasallallahu alafiyah wassalam. Orang kalau udah sakit, terlebih kalau sekitar paru-paru sakitnya atau jantung, di rumah sakit harus dibantu dengan oksigen. Bayar itu, enggak gratis, mahal. Nafas bantuan. Nah, ketika dia sakit harus keluar uang. Lah kamu tiap hari ngirup nafas, bayar ke siapa kamu? Nafas sama oksigen kamu hirup. Sehingga badanmu sehat, walafiyah. Rahmat Allah sebegitu banyaknya. Belum yang lain-lainnya. Adapun murka Allah, marahnya, ya hukuman Allah dampaknya bagi yang berhak mendapat hukuman itu, bagi yang pantas. Itu pun seperti hadis, terkalahkan oleh rahmat Allah. Terkalahkan oleh rahmat Allah. Rahmati ghalabat ghadabi, atau di lafaz lain, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murkaku, atau rahmatku mengalahkan murkaku, sehingga rahmat yang menang, yang lebih berkuasa. Sekian banyak yang diampuni oleh Allah, sekian banyak yang tidak dianggap oleh Allah dosa dan kemaksiatan hambanya. Makanya Allah sebutkan wa ya'fu an kathir. Sedikit kalaupun Allah hukum, masih terlalu banyak yang Allah ampuni. Di masalah hisab, Rasulullah sebutkan man nuqishal hisab faqad udzib, nasallallahu alafiyah wassalam, man nuqishal hisab faqad udzib. Kalau setiap orang dinikosh nuqisha hisabnya, azab sudah baginya. Nuqisha maknanya dihitung satu persatu, dianggap seluruh kesalahan dan perilaku dia. Dan ditimbang, dihisab manusia. Jika semuanya dari perkataan dia, kamu pernah berkata ini, mulai kamu balik semuanya. Semua perkataan dia yang tidak diridhai oleh Allah, dihisab. Ini baru perkataan. Kam, berapa banyak? Belum amal perbuatannya. Kamu pernah melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu, semuanya dihisab. Belum niatnya, kamu pernah niat ini, niat itu, walaupun tidak terlaksana. Ada dalam hatimu keinginan ini, keinginan itu, semuanya. Semuanya nikos, dihitung satu persatu, diazab orang, gak akan selamat. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala segitu banyak yang diampuni, tidak dianggap oleh Allah, dihapus. Makanya Rasulullah sebutkan, Allah catat itu dalam kitab, rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmat Allah jauh lebih luas. Rahmat Allah jauh lebih kuat dari murkanya, dari amarahnya. Ghafur, Rahim, Tawwab, Maha menerima tobat, Maha rahmat pada hambanya, lebih dari ibu itu kepada bayinya. Ghafur, mengampuni dosa. Kalaupun dosanya sampai setinggi langit, sampai sebanyak buih di lautan. Wa yatubullahu ala man tab. Selama hamba betul-betul bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Tidak Allah anggap semua dosa yang pernah lalu. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Hadis ini tentunya memberi pendidikan kepada kita untuk banyak berharap terhadap rahmat Allah, sehingga celaka orang yang putus asa dari rahmat Allah. Tidak melihat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis pula tentunya mengajarkan kepada kita untuk bergantung hanya kepada Allah, menyampaikan hajat dan segala keperluan kita dunia dan akhirat hanya kepada Allah pula, karena Allah sangat rahmat kepada kita, lebih dan jauh lebih dibanding rahmat ibu ini kepada anaknya. Ibu aja gak mungkin ngelempar anaknya ke api, padahal dia mampu untuk menjaganya. Allah jauh lebih dari itu kepada hambanya, kasih sayangnya. Maka adukan kepada Allah segala urusanmu, sampaikan kepada Allah segala hajatmu, Zat yang sangat rahmat kepada hambanya. Tidak akan Allah sia-siakan dirimu. Allah Rahim, sangat rahmat. Tidak akan Allah biarkan. Dan itu dampak dari rahmat. Tidak akan Allah biarkan hambanya dalam kesulitan, dalam kesusahan, sementara mereka berdoa, telah menengadakan tangan, memohon dengan sangat kepada Allah. Allah Rahim. Kamu ingat makna rahmat ini, seperti dalam hadis, lebih dari ibu ini kepada bayi itu, mengalahkan murka Allah. Kamu ingat makna ini ketika kamu memanjatkan doa, memohon kepada Allah, di tiap kali doamu kepada Allah, ketika kamu meminta sesuatu hajat, apapun itu, kamu minta kesembuhan, anakmu sakit, kamu minta rizki, kamu minta ini, minta itu. Ingat makna-makna ini. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahil alamin.